Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dan juga adik-adikku para santri dan santriwati pondok pesantren Al-Iktisam rahimani wa rahmukumullah. Pertama-tama, tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah dan pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini, yaitu majelis al-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Said dan juga Ustaz Agus dan seluruh panitia kajian Tabligh Akbar pada pagi hari ini yang telah memfasilitasi kita untuk kita saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Semoga semua ini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Dalam tema kita kali ini al-istiqomah di atas hidayah. Yang pertama yang ingin kita sampaikan tentang fenomena yang tadi sudah disinggung oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Said tentang fitnah akhir zaman. Bahwasanya kita hidup sekarang ini di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu godaan, ujian, cobaan, baik fitnah syubhat, kerancuan pemikiran dalam beragama, ataupun fitnah syahwat, maksiat. Ya. Kita keluar sedikit saja luar biasa di sana fitnah, ya, bergentayangan. Bahkan di dalam rumah kita, ya. Di dalam HP kita. Itu kalau kita salah membuka penuh dengan fitnah. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, ya. Dan itu yang Rasul telah kabarkan, ya. 14 abad yang lalu Rasul SAW pernah bersabda, inna min baini yadai sa'ah antadharal fitan, di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya berbagai macam bentuk fitnah. Fitnah di sini versi bahasa Arab, ya, bukan versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia fitnah artinya apa? Menuduh orang lain tanpa hak. Ini kita tinggalkan. Memang banyak kosakata bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab, namun beda arti aslinya dengan arti bahasa Indonesianya. Ya, seperti fitnah. Kalau dalam bahasa Arab artinya al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar, ujian, cobaan. Seperti dalam firman Allah alif lam mim, ahasibannasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah? Apa arti fitnah di sini? Hah? Diuji. Walaqad fatanna, sungguh kami kata Allah telah menfitnah mereka, atau menfitnah manusia, atau orang-orang sebelum mereka, dalam artian menguji mereka. Jadi sekali lagi, fitnah di sini artinya apa? Ujian, cobaan, yang itu ada dua kategori, ujian syahwat, ujian syubhat, kerancuan dalam beragama. Rasul juga memperingatkan kita dari bahaya fitnah tersebut. Ya. Fitnah ini sangat dahsyat. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kakitailalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk memperbanyak amal kebaikan, karena nanti akan muncul berbagai macam bentuk fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah berubah status menjadi kafir. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Rasul, ya bi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini semuanya menjadi cambuk bagi kita, agar kita dalam mengarungi kehidupan yang fana di dunia ini, di zaman yang penuh fitnah ini, agar waspada, berhati-hati, ya. Harus betul-betul ada perasaan, jangan sampai kita ini tertimpa fitnah, ya. Terutama fitnah asyubuhat. Sampai-sampai kata Rasul, orang itu ketika menghadapi fitnah ada yang berubah status, ya. Dari mukmin menjadi kafir. Enggak sampai 24 jam. Paginya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Ya. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir, statusnya sudah berubah dalam waktu yang sangat singkat. Atau lebih rendah dari itu, awalnya ahlu sunnah namun terakhir menjadi ahli bid'ah, dan itu luar biasa kita dapati, ya. Bahkan yang mungkin tidak dibayangkan, ada tokoh yang dikenal dengan tokoh ahli sunnah, namun sekarang sudah berubah statusnya, ya. Dulu membela sunnah, membela dakwah salafiyah, sekarang membela dakwah ahli bid'ah. Dulu membela dakwah sunnah, sekarang mencaci maki dakwah as-sunnah, ya. Ini adalah yang Rasul kabarkan. Orang dengan fitnah tersebut bisa terombang-ambing dengan mudahnya. Rasul juga memberikan peringatan lagi dalam hadis yang lain. Ketika itu para sahabat berkumpul dengan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ayyukum yahfadzu qaular Rasul fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal hadis yang berkaitan dengan fitnah? Para sahabat enggak ada yang menjawab kecuali Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Hadis apa itu?" Kemudian disampaikan oleh Hudzaifah, Rasul mengatakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa abna'ihi tukaffiruha as-salatu wa shadaqatu wal amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Ujiannya orang, fitnahnya seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya, itu akan bisa dihapus dengan sholat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab, bukan itu fitnah yang aku kehendaki. Walakin allati tamuju kamaujil bahr. Namun yang aku maksud, hadis yang berkaitan dengan fitnah, yang fitnah itu lebih dahsyat dari yang tadi. Ya. Yang tadi apa? Fitnahnya seseorang di keluarganya. Keluarga kita adalah fitnah, ujian bagi kita. Anak istri kita ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Ya. Apakah bisa semuanya digunakan di jalan Allah ataukah tidak? Ya. Ini fitnah. Namun kata Umar bin Khattab, ada fitnah yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Yang mana fitnah itu seperti gelombang lautan. Yang terkadang namanya gelombang bisa apa? Menyeret orang ke dalam kebinasaan. Menenggelamkan orang ke dalam kebinasaan. Ini yang Rasul gambarkan fitnah akhir zaman. Maka kita wajib untuk terus waspada. Terus untuk introspeksi diri. Mengoreksi diri. Ya, apakah kita terkena fitnah tersebut ataukah tidak? Ya. Ini sekali ini ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, hanya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Said tentang fitnah di akhir zaman. Ini yang Rasul sampaikan dalam beberapa hadis beliau, dan ini yang akan menjadi cambuk bagi kita, motivasi bagi kita membahas kajian istiqomah di atas al-hidayah. Itu bisa dikatakan mukaddimah lah. Poin yang pertama, apa itu istiqomah? Kalau secara bahasa Indonesia, itu biasanya apa artinya istiqomah itu? Hah? Apa arti istiqomah itu? Hah? Jangan tuh. Bangun. Harus istiqomah, jangan ngantuk. Itu istiqomah. Apa arti istiqomah? Ada yang mengatakan berpegang teguh, apalagi ditampung, ya. Apa? Terus menerus dalam ketaatan, masya Allah ya. Ini biar gak ngantuk, tombol ngantuk. Konsisten, masya Allah. Apa lagi? Ada yang keren lagi? Hah? Ajak, bahasa Jawa. Iya, itu Samirawon itu ya. Ajak, konsisten, terus menerus. Iya, ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, memang itu yang terlintas dalam benak ya rata-rata di antara kita. Istiqomah artinya konsisten, ya. Ini kita enggak menyalahkan 100%, ya. Namun sebetulnya yang lebih tepat ya, istiqomah itu seperti kalau antum membaca surat Al-Fatihah. Apa ada kata-kata yang mirip dengan istiqomah? Hah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Istiqomah itu sebetulnya tadi lurus, ya. Lurus di atas hidayah. Meskipun namanya lurus, harus dipertahankan, harus konsisten. Makanya kita enggak menyalahkan 100% yang mengatakan istiqomah artinya konsisten. Namun konsisten di atas apa? Ya. Istiqomah namun di atas maksiat, ya. Orang itu istiqomah, ya, konsisten. Kenapa konsisten? Iya, nggak pernah sholat. Konsisten nggak sholat, ya, keliru. Ya. Maka kalau kita mau gabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa para ulama, ya, seperti Syekh Shalih bin Fauzan ketika menjelaskan apa arti istiqomah, al istiqomah artinya al iktidalu wal wasatiyatu. Al istiqomah artinya yang lurus, ya. Yang lurus, yang pertengahan, ya, bainal ifrat wa tafrit, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, lurus, ya, tentunya lurus di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Jadi kalau kita gabungkan, arti istiqomah adalah konsisten di atas jalan yang lurus. Ini kalau kita mau menjamakan antara dua makna tadi. Kalau secara bahasa sebetulnya istiqomah artinya al-i'tidal, ya, al-wasatiyah, yang lurus, yang pertengahan, pertengahan di antara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Makanya kita berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Ya, bukan jalannya orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang Nasara. Itulah Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak mengikut ke Yahudi, tidak mengikut kepada An-Nasara. Pertengahan. Ya. Lurus. Ala siratil mustaqim. Jadi itu secara istilah, apa istiqomah? Konsisten di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu tadi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dan ini yang Allah telah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 153. Dalam surat Al-An'am ayat 143 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim, ya, kalau kita pelajari sharaf, ya, istaqama yastaqimu. Apa? Teruskan. Ah, yang belajar sharaf santri-santri ini. Istaqama fi'il madhi, yastaqimu fi'il mudhari'. Apa masdarnya? Istiqamatun atau istiqamatan. Kemudian isim fa'ilnya apa? Mustaqim, ya. Ya, ini maksud dari yang kita sampaikan definisi tadi. Istiqamah itu artinya lurus, ya, mustaqim, ya. Makanya ini sekedar istilah dan ini penting juga, ya, penting juga yang harus kita pahami. Kadang ada di antara jamaah kita, ya, saudara-saudara kita, kalau melihat orang ini penampilannya masya Allah di atas sunnah, ya, jenggot, kemudian, ya, tidak musbil, oh ini orangnya multazim. Pernah tidak mendengar istilah itu? Multazim, orang ini multazim. Ini sebenarnya kurang tepat, ya. Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, yang tepat itu menyebut orang ini mustaqim karena lurus, ya. Kenapa? Karena dia di atas sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau multazim, ya. Multazim itu ada dua makna, ya. Kalau menurut orang sekarang, multazim itu yang melaksanakan syariat Allah dikatakan multazim. Namun di istilah para ulama, multazim itu yang meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Meskipun orang itu belum melaksanakannya. Paham ya? Paham enggak? Kalau enggak paham kita tinggalkan. Jadi istilahnya, ya simpelnya, kalau melihat orang yang dia penampilannya sunnah, akidahnya juga dia ahli sunnah, antum sebut dia, gelari dia dengan orang ini mustaqim. Jangan pakai kata-kata apa? Multazim. Kenapa demikian? Karena ya salah satu sumber terorisme, ya. Ketika orang-orang itu salah memahami ucapan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, orang itu, ya, ketika tidak multazim dengan syariat Allah, orang itu kafir. Paham ya? Ada kata-kata yang disalahpahami oleh kelompok teroris, ya. Mereka mentafsirkan ucapan Syekhul Islam, barang siapa yang tidak iltizam dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka kata kelompok teroris, pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah kafir. Dasarnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memaksudkan kata-kata iltizam itu maksudnya yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah dia bisa kafir. Paham ya? Jadi ini kadang kosakata yang kalau kita salah memahami, gagal paham, fatal akibatnya, ya. Maka perlu kita luruskan. Jadi istiqamah lurus di atas syariat Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah, itu namanya orangnya mustaqim, bukan multazim. Paham? Paham enggak? Kalau kurang paham berarti ngantuk. Ya, wudu dulu kalau ngantuk. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah berfirman tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus mustaqim. Ya. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Maka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini surat apa tadi? Ayat 143. Antum jangan ngamuk ya, jangan marah kalau anak tanya ya. Karena ini termasuk sunnahnya Rasul dalam ya belajar mengajar. Dalam taklim kadang Rasul bertanya dulu kepada sahabat sebelum Rasul mengajari. Contoh hadisnya banyak sekali. Hadis tentang Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad bin Jabal, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Bertanya dulu Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Setelah Mu'ad bin Jabal tidak bisa menjawab, baru Rasul menjawab. Contoh yang lain, hadis tentang ayat kursi. Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dalam Sahih Muslim. Ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Ayat apa yang termulia di dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay menjawab, Allah wa Rasulul Alam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sampai Rasul mengulang beberapa kali. Ayat apa yang termulia dalam Al-Quran? Terakhir Ubay bin Ka'ab menjawab, ayatul kursi, ayat kursi. Ini adalah apa? Sunnahnya Rasul dalam at-ta'lim. Paham ya? Jadi jangan antum su'udzon kepada anak, kepada antum ya. Oh, ini ustaz ini ya menguji kita, merendahkan kita, menghina kita. Enggak. Ini adalah apa? Mempraktikkan sunnahnya Rasul mengajar sambil bertanya. Di antara manfaatnya, faedahnya tadi agar enggak ngantuk ya. Agar apa? Ya, jamaah apalagi kena kipas angin, hawanya juga spoi-spoi ya. Ini ya, kalau ustaznya ada kopi di sini enak. Oke. Ya, antum sanggup kopi sendiri. Ini intinya wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Kata para ulama ya, di sini ada faedah yang sangat mulia. Yang pertama yang harus kita yakini, jalan kebenaran itu hanya satu. Faedah dari ayat ini bahwasanya jalan kebenaran hanya satu. Karena Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus, cuma satu jalan Allah. Ya. Jangan pernah mengatakan, jangan pakai slogan banyak jalan menuju Gunung Kidul. Kan ada peribahasa semboyan bahasa kita banyak jalan menuju Rama, Rama negaranya orang kafir, ya. Ini tidak benar. Jangan mengatakan banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jalannya Allah cuma satu, wa anna hadza siratal mustaqiman. Sedangkan jalan yang sesat, jalan yang keliru itu banyak, ya. Dan ini pula yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada sebuah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, khattalana Rasul SAW khattan biyadi. Rasul suatu saat pernah menggaris-garis yang banyak, ya. Atafan, Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Seraya mengatakan, hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Rasul membaca potongan ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Summa khatta khututan an yamini wa an shimalihi." Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri beliau. Seraya mengatakan, "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan yang banyak. "Laisa minha sabilun illa 'ala syaitan yad'u ilaihi." Tidak ada satu jalan yang banyak tadi kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya Kita dalam beragama harus punya prinsip. Apa itu? Jalan kebenaran cuma satu. Jalan menuju surga cuma satu. Yaitu apa? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinar illa wahida. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasul. Ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang selamat, selamat dari syubhat di dunia dan selamat dari api neraka di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai firqah najiyah, kelompok yang selamat tersebut. Ini harus kita pahami. Jalan kebenaran hanya satu. Jangan mengatakan seperti tadi, banyak jalan menuju Roma. Semua aliran itu benar, semua kelompok itu benar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang mengatakan semua kelompok benar, coba antum tes, ya. Kelompok teroris benar atau tidak? Ya. Oh, salah. Berarti apa? Ini kontradiksi ucapannya, ya. Ini adalah apa? Harus kita tanamkan dalam diri kita, jalan kebenaran cuma satu. Kalau kita mau Islam yang benar, Islamnya Rasul, Islam ala para sahabat, Rasul ini yang Rasul sabdakan tadi, ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Maka dalam seluruh aktivitas agama kita, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, harus selalu mengikuti apa yang Rasul ajarkan, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mana istiqomah. Apa istiqomah? Lurus, ya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud tadi, Rasul menggaris satu garis yang lurus. Ini namanya istiqomah. Menapaki satu jalannya Rasul sallallahu tadi, ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya. Tidak mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, ya. Tidak mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini sekali lagi kita tekankan, makna istiqomah adalah lurus, konsisten di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa saja, ini mungkin bisa dikatakan poin yang kedua, yang inti. Apa kiat-kiat meraih istiqomah di atas hidayah? Dan harus kita yakini, apa sih itu hidayah? Rasul bersabda dalam hadis yang dikenal dengan khutbatul hajah yang kita baca tadi, ya, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Nabi Muhammad. Sebaik-baik hidayah, hidayah Nabi Muhammad. Jadi apa kiat-kiat kita istiqomah di atas hidayah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, yaitu senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya istiqomah. Ini kiat menggapai istiqomah. Berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran sangat banyak sekali, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 102. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah. Kata ulama tafsir, tali Allah adalah Al-Qur'an, ya. Adapun yang mengatakan Al-Qur'an dan hadis, ya. Ini perintah untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah. Allah juga berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Allah mengatakan dalam surat, kalau enggak salah Thoha, Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, dengan Al-Quran, ya, dengan kitabku, kata Allah, dia tidak akan tersesat, ya, dan dia tidak akan sengsara. Ini jaminan dari Allah. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Ini perintah mengikuti Al-Quran. Perintah mengikuti Rasul juga banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, Al-Quran, di atas sunnah Rasul, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, tidak cukup hanya Al-Quran dan sunnah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena memang Allah dan Rasul melanjutkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Seperti dalam hadis tadi, Rasul mengatakan, yang selamat yang mengikuti aku, apakah ada lanjutannya? Apa titik? Hah? Ada lanjutannya, ma'anali wasabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Rasul sendiri yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat, Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti para sahabat. Ya. Rasul juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, para sahabat. Ya. Dan kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Majariyus Salikin tentang firman Allah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-siratal mustaqim, kata para ulama salaf, adalah jalannya Abu Bakar wa Umar, jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kiat menggapai istiqomah di atas hidayah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan pemahaman para sahabat? Karena ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Dan karena para sahabat orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan sunnah. Ya. Yang langsung belajar Al-Quran dan sunnah, para sahabat. Ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka tahu apa Islam yang sebenarnya. Karena Rasul telah bersabda, taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Ini yang Rasul pernah ajarkan kepada para sahabat. Dulu Islam itu satu kesatuan. Islam itu murni, bersih, enggak ada kotoran yang menempel. Islam yaitu apa yang Rasul sabdakan, yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Kalau kita kan sekarang bingung, ya. Islam yang mana? Ya, ada Islam B, C, A, E dan seterusnya. Banyak sampai Z, mungkin lebih dari itu, ya. Namun ini yang akan mengantarkan kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, namun kita pahami sendiri, nanti fatal akibatnya, ya. Seperti contohnya yang paling konkret yang kemarin sudah kita sampaikan di sini pada tausiah untuk santriwati, yaitu kejadian tragedi berdarah yang menimpa Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasul, menantunya Rasul, dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ya. Pada tanggal 27 Ramadan, ketika Ali bin Abi Thalib mau salat subuh, dibunuh. Ya. Dan ketika dia sudah berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam membacakan ayat, wa minan nasi man yashinafsahu betigho amardotillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah. Artinya dia membunuh Ali bin Abi Thalib pakai dalil ayat. Ya. Apakah dibetulkan seperti ini? Hah? Dia berjihad, katanya, dengan dalil ayat itu, bagaimana jihadnya? Membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh sahabat Rasul, membunuh menantunya Rasul, pakai dalil ayat. Ayatnya tidak salah, ya, yang salah pemahamannya. Dan itu yang kita dapati dari kelompok-kelompok teroris yang ada, ya. Ini kita sampaikan masalah kelompok teroris ya. Ini untuk antum, ya, jangan pernah merasa aman dari syubhatnya kelompok teroris, ya. Meskipun sudah tinggal di pondok sunnah, ya. Karena ada pengalaman, ya. Suatu saat saya mengajar kitab akidah Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari, sempat membahas masalah kelompok Khawarij alias nenek moyangnya kelompok teroris, ya. Kita sempat menyinggung masalah mengkritik, membantah kelompok teroris ISIS, ya. Tiba-tiba ada sepucuk surat, ya, secari kertas. Pada waktu itu kita nggak pernah menerima soal jawab. Kok ada pertanyaan? Saya kira pertanyaan. Ternyata bukan pertanyaan, pernyataan dan caci makian. Ya, isinya kenapa Ustadz itu kok mencaci maki ISIS padahal mereka kan berjuang di jalan Allah? Saya sempat agak ragu, ini nggak mungkin karena kajian itu untuk kalangan sendiri, ya, untuk kalangan pondok sendiri. Saya kira mungkin ada orang luar yang masuk, kita nggak tahu. Sudah saya biarkan, ya. Ternyata saya pulang ke rumah, ya, keluarga saya mendapatkan SMS isinya sama dengan secarik kertas itu, ya. Ketika diselidiki ternyata, ya, dia anak tetangga yang di atas sunnah, ya. Dia ini ternyata, ya, sudah mondok di pondok-pondok sunnah luar biasa berkali-kali, ya. Namun masih punya pemikiran apa? Membela teroris ISIS. Jadi jangan apa? Merasa aman dulu, ya. Dan ini juga sebagai motivasi bagi pondok pesantren sunnah, jangan apa? Ya, menjamin dulu. Kasih terus kajian-kajian masalah akidah salaf, ya. Bahas masalah bahaya terorisme, syubhat terorisme, ya. Karena apa? Ini anak, ya, sebetulnya masih ABG, tapi bisa menteror kita, ya. Maka nggak aneh kalau ada, ya. Dan itu bukan laki, itu perempuan, ya. Ternyata yang mengirim secara kertas itu apa? Bukan santri, namun santriwati, ya. Membela apa? Teroris ISIS. Jadi ini sebagai, ya, bahan, ya, motivasi bagi pondok-pondok sunnah terus, ya, untuk memberikan kajian-kajian masalah akidah. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, ya, hifdzul Quran, menghafal Al-Quran itu bagus, luar biasa. Namun jangan pernah melalaikan pemahaman yang benar. Karena apa? Seperti kisah tadi, ya, anak masih ABG bisa menteror seorang ustad, ya. Bahkan keluarganya ustad juga diteror dengan SMS-nya tadi. Padahal dia apa? Sudah mengenyam pendidikan di pondok-pondok sunnah, namun masih terkena apa? Syubhat. Ya, maka itu salah satu motivasi kita juga apa? Membahas al-istiqomah di atas hidayah. Jangan menjamin, ya, diri kita tetap istiqomah terus, ya, tanpa kita ada usaha. Ya. Paham, ya? Paham enggak? Di sini ada enggak yang ikut kelompok ISIS? Angkat tangan, kita kasih hadiah. Hadiah nasihat untuk tobat, ya. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini kita sampaikan, orang yang salah mentafsirkan Al-Quran dan hadis berbahaya. Ya, kelompok teroris misalnya, mereka suka membawakan surat Al-Ma'idah 44. Ini sumbernya terorisme. Yaitu apa? Kata para ulama, mereka sejak dulu suka pakai Al-Ma'idah 44, namun disalah tafsirkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulkahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kata mereka, presiden yang enggak berhukum dengan hukum Islam, kafir. DPR-nya, MPR-nya, menterinya, polisinya, aparat keamanannya, sampai hansipnya yang ikut milih, semuanya kafir. Secara mutlak, tanpa perincian, ya. Bahkan apa, ya, sampai mungkin hansip-hansipnya, ya, semuanya yang ikut loyal kepada pemerintah yang kafir-kafir, kata mereka, dengan dalil Al-Maidah 44 tadi. Kalau sudah kafir, halal darahnya, kalau halal darahnya boleh dibom, ya. Ini sekali lagi sumber terorisme, bukan begitu saja mereka ngebom. Ada prosesnya, yaitu diantaranya tadi ya salah mentafsirkan Al-Qur'an, diantaranya surat Al-Maidah 44. Seperti tadi ya nenek moyang mereka Abdurrahman bin Bunjam yang membunuh Ali bin Abi Thalib karena salah memahami ya ayat-ayat tentang masalah al-jihad. Makanya kalau kita mau istiqomah di atas hidayah ya, harus kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh, pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang poin ini sangat banyak ya, tentang terutama mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, ini ingin kita tekankan lagi meskipun masih ada kaitan dengan yang pertama, yaitu berpegang dengan akidah dan manhaj salaf ya. Ini kita lebih tekankan, sebetulnya ini masuk poin yang pertama, cuma ini lebih kita tekankan lagi ya. Berpegang dengan akidah dan manhaj salaf, dan ini tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan kita belajar apa itu akidah salaf. Anak tanya kepada antum, apa sih itu akidah? Apa itu akidah? Bismillah. Hah? Apa akidah itu? Pondasi. Apa lagi? Hah, sebelah tengah ini, yang tengah, yang Hah? Gak ada yang jawab, sebelah kanan. Apa itu akidah? Hah? Perkara pokok. Ya, kita gak menyalahkan, itu betul, cuma kurang ya, kurang panjang jawabannya ya. Pokok-pokok agama. Apa saja pokok-pokok agama? Simpel sepertinya jawabannya. Pokok-pokok agama diantaranya rukun iman yang enam ya. Itu secara singkat apa itu akidah Islamiyah ya, rukun iman yang enam. Kita kalau mau istiqomah berpegang dengan akidah para salafus saleh dan manhaj para salafus saleh, jalan petunjuk para salafus saleh. Kita tekankan masalah akidah karena inilah jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Makanya ini perlu belajar, di antaranya belajar akidah atau kitab-kitab akidah para salaf. Coba antum sebutkan, jangan banyak-banyak, 10 saja kitab akidah salaf. Jangan banyak-banyak, 10 saja. Hah? Satu-satu, enggak apa-apa. Satu-satu sampai 10 nanti. Ya. Karangan siapa? Hah? Itu masih abad-abad ini yang salaf, yang zaman ya, mungkin zamannya Imam Syafi'i atau yang ya. Iya, Lumatul Itikal ya, meskipun masih abad-abad kelima, enggak apa-apa sudah. Dari ya, yang kedua daripada enggak sama sekali. Hah? Muddatul Aqidah. Karang siapa itu? Hah? Ya, yang sini ya. Siapa yang menjawab? Ah. Ini masih abad-abad ini yang agak lama, akidah salaf yang kita sebut salaf, yaitu para ulama-ulama yang jauh abad-abad 5 ke belakang. Dakwah Karim Nuqayyim. Itu masih abad 8. Ini kelihatannya perlu terus dikasih kajian akidah ini. Karangan Imam Ahmad apa? Akidah Imam Ahmad. Usulus sunnah. Apalagi? Terutama yang namanya as-sunnah. Namun tentang akidah. Karangan Imam Ahmad usulus sunnah. Syarah sunnah yang kita sebutkan dari Imam Barbahari. Usulus sunnah Imam Ibn Abi Zamanin. Kitab as-sunnah karangan anaknya Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad. Kitab akidah salaf ashabul hadis karangan Imam As-Sabuni. Ya. Kemudian juga fikul akbar karangan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya. Kemudian juga kitab ya As-Sunnah karangan Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad rahimahullah, Syar Usul Itiqad As-Sunnah lil Al-Kai, kitab Asari Al-Ajuri Al-Ibana Ibnu Battah. Ini sudah 10. Masih banyak lainnya. Ya. Ini kalau kita mau istiqomah, pelajari kitab-kitab akidah. Karena ini seperti pondasi. Seperti kata antum kan, akidah itu pondasi. Rumah tanpa pondasi, ya. Kuat atau cepat roboh? Itulah ibaratnya. Kalau antum beragama tanpa akidah yang benar, yang kokoh, cepat roboh. Akan mudah terombang-ambing. Ya. Ada arus ini ikut, arus ini ikut, agak ini ngetren ikut, ini lagi ya viral ikut. Ya. Nggak ikut-ikutan orang. Namun apa? Punya pondasi. Ini sesuai enggak dengan akidah salaf? Contoh ya, contoh. Di antara pembahasan kitab akidah salaf, ya, di antara pembahasan kitab akidah salaf, yaitu as-sam'u wat-tha'ah li walil amr. Senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kita punya presiden, kita punya pemimpin. Dalam akidah salaf, wajib kita mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh mencaci makinya. Tidak boleh mendoakannya dengan doa yang jelek. Tidak boleh melengserkannya. Tidak boleh ya, memberontak kepadanya. Ini akidah salaf. Ya. Kalau kita punya fondasi seperti ini, kita gak mudah terombang-ambing. Meskipun semua orang teriak-teriak, semua orang mempropagandakan untuk mencaci maki, melengserkan dan sebagainya, kita punya fondasi. Kita punya timbangan yang kuat. Ya. Kalau kita bahas apa? Kitab akidah salaf, pasti ada pembahasan seperti ini. Ya, wajibnya menghormati pemimpin yang muslim. Bagaimanapun kezalimannya. Bahkan dalam syarah As-Sunnah karangan Imam Barbahari disebutkan, idza ra'aita rajulan iyaja'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan doa yang jelek, mencaci makinya, melaknatnya, ya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ya, dia pengikut kelompok yang sesat. Ini ucapan ulama salaf, ya. Ini akidah salaf, ya. Tinggal kita menimbang. Kalau ada orang yang mendoakan pemimpin dengan kejelekan, ha, ini orang yang apa? Menyimpang. Namun sebaliknya, kata Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Namun kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Ini akidah salaf, ya. Kalau kita paham akidah salaf, kita belajar akidah salaf, insyaallah ini akan menjadi pondasi bagi kita untuk istiqamah di atas al-hidayah. Kita enggak akan ikut-ikutan arus sederas apapun arus tersebut, karena pondasi kita apa? Kuat insyaallah taala. Ya. Ini poin yang kedua, poin yang ketiga. Kiat menggapai istiqomah di atas hidayah yaitu menjaga keikhlasan kita dalam beribadah, dalam berakidah. Menjaga apa? Keikhlasan kita dalam berakidah atau dalam beribadah. Masalah keikhlasan ini sering diingatkan oleh para ulama. Ini kita sering ulang-ulang juga karena emang ini pembahasan yang sangat penting sekali. Imam Al-Bukhari ya, dalam kitab beliau Sahih Bukhari mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat di awal pembahasan kitab beliau. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Ini dicantumkan pertama kali oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka untuk mengingatkan kita tentang pentingnya niat. Sebelum kita jauh melangkah dalam belajar, melangkah jauh dalam beribadah, berdakwah, koreksi niat. Untuk apa kita datang ke tempat ini misalnya? Ya. Apakah sekedar nongkrong ya, kayak di warteg ya. atas sekedar kumpul-kumpul begitu saja. Apa niat kita? Ini perlu dikoreksi. Ya. Karena niat ini punya peran yang besar mempengaruhi langkah ya kita dalam beragama, dalam berakidah. Ya. Kalau niat kita enggak ikhlas, naudzubillah min dzalik, Allah akan balikkan keadaan kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, "Fa walladzi nafsi biyadihi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ada orang-orang yang dahulunya itu awal hidupnya beramal seperti amalan penghuni surga. Banyak beramal soleh, rajin ngaji, ya, rajin datang ke majlis taklim, ya, rajin sholat lima waktu, rajin sholat sunnah, ya, rajin sedekah, puasa, dan seterusnya, luar biasa. Sampai antara dia dengan surga hanya selangkah saja. Namun kata Rasul, takdir mendahuluinya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka. Dia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang maksiat, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya baik, akhirnya jelek. Apa sebabnya? Kata para ulama, dalam riwayat lain, Rasul menyebutkan sebabnya. Yaitu apa? Dia beramal yang baik itu, fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia. Atau dia beramal itu niatnya dipamerkan, niatnya untuk ya mendapatkan pujian dari manusia. Maka Allah balikkan keadaannya. Dari yang kelihatannya di atas hidayah, namun pada hakikatnya dia di atas kesesatan, di atas ya dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, ya harus ada rasa al-khauf, rasa khawatir, takut jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'ul khatimah. Ini apa sebabnya orang itu tidak bisa istiqomah? Karena tidak ikhlas dalam beribadah. Ya. Makanya orang yang enggak ikhlas dalam beribadah, ancamannya berat. Di dunia dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhirat dia masuk ke dalam api neraka. Seperti kata Rasul, awwalu man tus'ar bihim nar salasa. Ada tiga golongan manusia yang akan dimasukkan ke neraka pertama kali. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama tujuannya untuk dikatakan ustadz, seorang alim, atau dia belajar Al-Qur'an untuk dikatakan ahli baca Al-Qur'an, al-qari. Yang kedua, orang yang rajin sedekah tujuannya untuk dikatakan dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad di medan pertempuran untuk dikatakan pemberani. Tiga-tiganya karena niatnya keliru, niatnya tidak ikhlas, dijerumuskan ke dalam api neraka. Bahkan pertama kali yang dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting sekali untuk kita mengoreksi niat kita. Untuk apa kita beribadah, untuk apa kita ngaji, untuk apa kita berdakwah. Harus kita terus koreksi. Karena hati itu selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang ada godaan, gak ikhlas. Ya. Makanya tadi, di antara sebab orang itu berubah status dari mukmin menjadi kafir dalam waktu yang singkat, sebabnya apa tadi? Dia menjual agamanya, menjual akidahnya hanya karena untuk mendapatkan urusan dunia. Hanya untuk mendapatkan kardus super mie atau nasi sebungkus, atau mungkin lebih dari itu, dia pun apa, pindah agama, dia pun menggadaikan akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau orang itu tidak ikhlas, berbahaya sekali. Allah akan balikkan keadaannya dari amal saleh menjadi amal toleh, dari amalan penghuni surga menjadi amalan penghuni api neraka. Maka sekali lagi perlu terus kita ingatkan ikhlas dan ikhlas. Ya. Kemudian yang keempat, di antara kiat menggapai keistiqomahan di atas al-hidayah, selalu mengingat keutamaan orang yang istiqomah di atas agama Allah. Selalu mengingat keutamaan-keutamaan orang yang istiqomah di atas agama Allah. Contoh di antaranya mengingat ayat ya, surat Fussilat ayat yang ke insyaallah 30 ya. Surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan tentang orang yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang menyembah hanya kepada Allah. Ini adalah tauhid, ya. Orang itu apa? Harus istiqomah di atas tauhid. Makanya kita katakan tadi, istiqomah konsisten di atas jalan yang lurus, dan di antara jalan yang lurus adalah tauhid, ya. Mengesakan Allah dalam ibadah. Tidak ada istiqomah yang hak tanpa tauhid. Makanya Allah mengatakan innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Ini seperti dalam hadis kul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Makanya tadi kita dahului, kalau kita mau istiqomah didasari oleh pondasi akidah, oleh iman, oleh tauhid yang benar, yaitu menjalankan firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Baru kemudian istiqomah. Jadi pondasinya istiqomah adalah apa? Akidah yang sahihah, tauhid yang benar, iman yang lurus, ya. Itu bekal orang istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa keutamaan orang-orang seperti ini? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada orang tersebut dikala dia dalam keadaan sakaratul maut, ya. Dikala sakaratul maut, malaikat datang memberikan kabar gembira. Apa itu? Alla takhafu, jangan kalian takut. Kata ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu kalian jangan takut masa depan kalian di alam barzakh atau di alam akhirat. Ala takhafu, jangan takut, ya. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Kata ulama tafsir, yaitu jangan bersedih hati atas harta keluarga yang engkau tinggalkan di dunia, karena Allah akan menjaga mereka, ya. Kemudian tidak cukup hanya itu saja keutamaan orang yang istiqomah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah atau berilah kabar gembira, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Semoga Allah memberikan keutamaan ini kepada kita semuanya. Dan ini sekali lagi caranya cuma dua tadi. Bertauhid, berakidah yang benar, kemudian istiqomah, ya, konsisten di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang sahihah. Ini sekali lagi salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang istiqomah. Demikian pula kurang lebih ya, mirip dengan ini surat Al-Ahqaf, nanti dilihat ayatnya ya. Karena kita enggak mengharuskan hafal nomornya. Allah mengatakan ya alladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, mereka tidak ada ketakutan, tidak pula bersedih hati. Kemudian juga dalam surat Al-Jin, dalam surat Al-Jin Allah berfirman tentang keutamaan orang yang istiqomah, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Seandainya mereka istiqamah, konsisten di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, maka mereka akan diberikan minum dari air di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat memasuki surganya kelak. Ini keutamaan-keutamaan yang insya Allah kalau kita terus mengingatnya akan menjadi motivasi cambuk untuk kita istiqomah meskipun banyak halangan, rintangan, badai, gelombang yang sangat besar menghalangi kita, kita akan bisa istiqomah biidznillah. Karena apa? Ada yang memotivasi kita, ya. Karena istiqomah tidak mudah, ada onak dan duri seperti yang Allah firmankan tadi, ya. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, ya. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka diuji? Ada ujian. Orang mau istiqomah ada ujian. Jangankan istiqomah di atas agama Allah, untuk naik peringkat, naik kelas ada ujian, ya. Apalagi dalam ujian kehidupan luar biasa banyak sekali. Di antaranya ujian ngaji ngantuk, ini ujian. Ya. Nah, bangun-bangun yang tidur. Ini ujian, ya. Namun jangan diteruskan, ya. Ngantuk dilawan, ya. Terus dilawan. Kalau enggak setan yang senang nantinya, ya. Jadi ini ujian, dunia penuh dengan ujian. Mau istiqomah, awalnya segar masya Allah. Namun pertengahan sudah loyo. Ini enggak istiqomah ngaji, ya. Belum jauh-jauh kita keluar, masih di dalam sudah enggak istiqomah, ya. Nah, istiqomah ya di atas akidah sahiha dan juga dalam talabi al-ilmi. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keberapa? Yang kelima, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Bersabar, intinya bersabar, ya. Bersabar dalam menghadapi fitnah, entah fitnah syahwat ataupun fitnah asyubuhat. Allah banyak sekali mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk bersabar. Bahkan kata Imam Ahmad, kurang lebih ada 90 ayat tentang kesabaran di dalam Al-Quran. Nanti dicari sendiri. 90 ayat tentang apa? Kesabaran. Di antaranya, Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka-mereka yang jika ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya ketika musibah datang, ingat kepada Allah. Minta keselamatan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, gantungkan hati kepada Allah, beribadahnya kepada Allah. Ini sifat orang yang beriman. Ketika musibah datang, bertauhid kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Ya, kita mendengar banyak tragedi, musibah, bencana alam di negeri kita ini. Ini teguran dari Allah, ya. Untuk kaum muslimin sadar agar mereka kembali ke jalan tauhid, ya. Untuk menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah, menyembelih hewan korban harus untuk Allah, bukan untuk penunggu lautan, penunggu gunung atau pohon keramat atau kuburan keramat, bukan. Namun lillah, untuk Allah. Qul inna salati fasalli li rabbika wana salatlah, dan sembelihlah untuk Allah. Namun terkadang kita dengar justru sebaliknya. Ketika muncul musibah, ketika muncul badai yang luar biasa, ini nyilaro kidul, butuh makan ini, lupa bahwasanya yang menimpakan musibah hanyalah Allah dan tidak ada yang bisa mengetahnya kecuali Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini namanya sabar Sabar itu ketika ditimpa musibah tidak mengucapkan ucapan yang tidak Allah ridhai, tidak berbuat yang membuat murka Allah. Allah menimpakan musibah tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka manusia kembali ke jalan Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, musibah di mana-mana. Apa sebab utamanya? Bima kasabat aydin nas, karena sebab dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, tujuannya di antaranya untuk Allah memberikan sanksi atas sebagian perbuatan, amal perbuatan mereka. Hikmahnya, tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Ada musibah, kembali kepada Allah, bukan kembali kepada pohon keramat, kepada keris keramat, kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Malah ini justru musibah di atas musibah. Maka bersabar di atas agama Allah, yaitu dengan tadi terus bergantung hanya kepada Allah, terutama dikala musibah datang. Demikian pula sabar dalam kita berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu utama di akhir zaman ini yang Rasul bersabda, badal islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, dan beruntunglah orang-orang yang terasing tadi. Kalau kita kembali kepada sejarah dakwah Rasul pertama kali, 10 tahun pertama Rasul dakwahnya tentang tauhid, menyeru orang-orang Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah. 10 tahun tidak ada syariat sholat, tidak ada dakwah kepada puasa, zakat, haji, tidak ada. Yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu, dakwah tauhid. Namun apa tanggapan orang-orang kafir Quraisy? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh. Dakwah tauhid sejak zaman Nabi Muhammad dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Demikian pula di akhir zaman ini, dianggap ini ajaran keras, radikal, padahal kita hanya menjalankan perintah Allah untuk menyeru manusia ke jalan Allah, mengikuti jejak Rasul SAW untuk berdakwah kepada tauhid. Namun inilah sunnatullah, dianggap apa aneh. Butuh kesabaran, Mungkin ada yang pernah digelari, kamu ini Wahabi ya. Kalau dikatakan Wahabi jangan nangis, Jangan marah-marah. Bahkan kalau bisa sampaikan syukron, jazakallah khairan. Karena apa? Wahabi itu bukan celaan sebetulnya ya. Karena apa? Kata-kata Wahabi itu dari nama Allah Al-Wahhab. Wahabi artinya yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Itu celaan atau pujian. Makanya kalau antum digelari Wahabi, jangan nangis, jangan ngamuk, jangan frustasi. Itu pujian sebetulnya, meskipun mereka sebetulnya ingin mencela, cuma istilah orang Jawa keperucut. Sebetulnya itu tidak tercela secara bahasa. Wahabi, innaka antal wahhab. Namun ini sunnatullah, yang berpegang dengan tauhid dianggap aneh, butuh kesabaran. Kalau enggak sabar ikut arus mereka berbuat syirik dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Butuh kesabaran, dicaci maki, diolok, dibuli, sabar. Kita ingat, kita di akhirat, kita di alam barzakh itu sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, lari dari anak dan istrinya. Likulli imri'in minhum yawmin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ngapain kita ikut-ikutan orang? Kita takut dengan celaan orang. Sedangkan kita di akhirat sendiri-sendiri, mereka gak akan bisa bantu kita, jangankan orang lain, jangankan tetangga, Ya, orang tua kita, anak istri kita enggak bisa bantu kita di akhirat. Ku anfusakum dulu. Jaga diri kalian dari api neraka, ya. Jangan seperti Abu Thalib. Kenal Abu Thalib? Siapa itu? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Thalib, dia itu dalam hatinya, dalam keyakinannya, dia yakin agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang paling benar. Dia pernah mengutarakan dalam bait syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin agama Muhammad sebaik agama, sebaik-baiknya agama manusia. Abu Thalib yakin agama Islam agama terbaik. Namun kata beliau, mengapa beliau enggak mau masuk Islam? Enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata dia, laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajattani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku, kata Abu Thalib, tidak takut celaan, caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik gara-gara ikut aliran sungkanisme. Apa sungkanisme? Sungkan, ya. Mau Islam sungkan, enggak enak dengan apa? Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab dan ECS-nya. Sampai ketika Rasul, ya, mendakwainya di akhir hayatnya, ketika Abu Thalib dalam keadaan hampir sakaratul maut, Rasul berdakwah kepada Abu Thalib, ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah suatu kalimat, yaitu kalimat syahadat, yang aku akan membelamu di hari kiamat di hadapan Allah. Namun teman-temannya, konco-konconya, ya, orang-orang musyrikin mengatakan, atarhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu, yaitu agama syirik? Ya, karena dia tadi ikut aliran sungkanisme, sungkan dengan teman-temannya, maka dia pun mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, sabar ketika dibuli, dicaci maki, kita di akhirat sendiri-sendiri. Kita pertahankan akidah yang benar, sunnah Rasulullah SAW. Perempuan bercadar, terkadang dicaci maki, diperolok, dibuli, sabar sudah. Insya Allah ini pahala yang akan mengalir. Kita dicaci maki itu bukan gratisan. Ada pahala yang menunggu kita di akhirat. Yang mencaci maki mendapatkan dosa, kita mendapatkan pahala kalau kita apa? Sabar. Wa idza khatabahumul jahilna qalu salama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, jika dicaci maki oleh orang-orang yang jahil, mereka apa? Mengatakan salam, ya sudah, yang waras ngalah. Enggak usah apa? Digubris, yang waras apa? Ngalah, itu senjata apa? Orang mukmin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza nataqa safi fala tujibhu. Jika ada orang yang dungu mencaci maki dirimu, jangan engkau jawab, ya. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Sebaik-baik jawaban diam, ya. Yang waras apa? Ngalah, itu jawabannya. Jadi intinya sabar dalam berpegang teguh dengan agama Allah, ya. Dan ini yang Rasul pernah sabdakan, Rasul perintahkan, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di balik hari-hari kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Butuh sabar, ya. Dakwah tauhid diganggu, dakwah tauhid didemo, dakwah sunnah di luar biasa dicaci maki di mana-mana. Nah, harus bersabar, ini sunnatullah. Jangankan kita, Rasul saja dicaci maki, dilempari kotoran binatang, mau dibunuh, dan luar biasa ujian, namun bersabar. Ini sekali lagi kiat menggapai istiqomah dan hidayah, bersabar, Rasul mengatakan al-qabid ala dinihi, atau dalam riwayat as-sabir ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang bersabar dalam berpegang dengan agama Allah itu seperti orang yang menggenggam bara api. Menggenggam bara api itu enak atau enggak? Hah? Panas, bukan panas, panas. Butuh apa? Sabar. Kalau kita lepas, naudzubillah min dzalik, kita bisa murtad, kita bisa menjadi kelompok sesat, kita bisa keluar dari agama Allah atau dari ketaatan kepada Allah, ya, maka harus tetap apa? Tetap digenggam meskipun panas, ya, sepanas apapun kita tetap bersabar. Namun insya Allah wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Karena memang ini resiko perjuangan menuju surga, ya. Rasul mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak-enak, ya. Tidak enak, ya, seperti sekarang ini. Ya, ini adalah kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi'il man sahalallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menggapai ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, semoga Allah menjadikan langkah kita ke tempat ini langkah menuju ke surganya kelak. Ini kata Rasul langkah menuju surga. Ya, namun perlu kesabaran, pahit. Ya, nggak enak sebetulnya. Yang lain lagi ke pantai, yang lain lagi rekreasi, yang lain lagi bersama keluarganya, shopping, dan seterusnya. Kita ngaji di sini, angup-angup ditutup, ya, ngantuk ditahan, panas di bawah tenda, panas dari situ. Dingin insya Allah. Ya, namun insya Allah ini jalan menuju ke surga Allah, butuh kesabaran. Ya. Sekali lagi harus as-sabr dan sabar. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan terus bersabar, tambah kesabaranmu dan berjaga-jagalah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin yang keberapa? Poin yang keenam, yaitu tidak tamak kepada dunia dan selalu ingat akhirat. Tidak tamak kepada dunia dan selalu ingat akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, Islam itu pertengahan, ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di antaranya tentang urusan dunia, Islam tidak mengharamkan kita mencari dunia, ya. Islam tidak mengharamkan untuk kita menikmati dunia, ya. Namun Islam melarang kita untuk tamak kepada dunia, ya. Namun Islam mengarahkan kita untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan Islam mengarahkan kita untuk mencari dunia untuk akhirat, ya. Itu sikap Islam terhadap dunia. Membolehkan orang mencari dunia, akan tetapi dunia itu sampingan, akhirat yang utama. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah, dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, namun jangan lupa urusan dunia. Saya ulangi lagi, artinya, carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, namun jangan lupa urusan apa? Dunia. Sekarang ini, ya, sesuai dengan ayat ini, yang utama yang mana? Hah? Akhirat. Dunia apa? Sampingan. Jangan dibalik, ya. Terutama bagi orang tua, kalau menasihati anaknya, jangan dibalik, ya. Nak, belajar yang rajin, ya, biar jadi dokter, jadi dokter, jadi pejabat, ya. Enggak ada yang mengatakan jadi hansip, enggak ada kan? Ya. Masya Allah, jadikan impiannya setinggi langit. Urusan dunia, ya. Nak, jangan, ya, malas belajar matematika, jangan, ya. Namun, ya, jangan lupa sholatmu. Ini apa? Yang sampingan masalah apa? Salat. Belajar dunia itu yang utama. Ini kebalik. Makanya kalau ada pejabat korupsi, karena wasiat pertama kali urusan apa? Dunia, akhirat sampingan. Kalau gak lupa salat, alhamdulillah. Kalau lupa, ya sudah, Allah ghafur rahim. Ya. Ini kebalik. Kalau wasiat Allah, cari urusan akhirat dulu. Namun jangan lupa urusan dunia. Ngaji yang rajin, ya. Perbanyak ibadah, namun jangan lupa sholat. Jangan afan, jangan lupa urusan dunia. Ya. Cari ilmu agama sebanyak-banyaknya, namun jangan lupa urusan dunia. Ya. Para kepala rumah tangga, suami, rajin-rajinlah belajar, datang ke kajian, majelis ilmu. Namun jangan lupa kewajiban menafkahi anak keluarga. Itu nasihat dalam Al-Quranul Karim. Jadi Islam pertengahan, tidak mengharamkan dunia, namun juga tidak apa membolehkan tamak kepada dunia. Ya, Rasul bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abrus sabil." Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing atau seorang musafir atau seorang yang menyeberang suatu jalan. Ya, antum pernah lihat enggak ada orang nyebrang di jalan sehari semalam? Ada enggak? Terus di tengah jalan, ada enggak? Hah? Pasti namanya menyeberang, dia apa dari tepi kanan ke tepi kiri atau sebaliknya. Enggak mungkin berlama-lama di jalan, ditabrak nanti binasa dia, Demikian pula kita di dunia ini hendaklah seperti tadi. Kita ini di dunia untuk diuji, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari bekal di dunia untuk akhirat. Jangan mencari dunia untuk selama-lamanya, enggak mungkin. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Ya, itu yang harus kita tempuh untuk istiqamah. Karena apa? Kalau orang itu tamak kepada dunia, maka dia tidak segan-segan akan menjual akidahnya, akan menjual ibadahnya, akan menjual agamanya untuk menggapai dunia, entah berupa harta, tahta ataupun wanita. Ya, laki-laki, jenggoton, kawin sama Nasrania. Ya, meskipun itu dalam syariat boleh-boleh saja. Ya. Namun hati-hati, ada misionaris yang akan apa menjerat Anda, ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau yang ingin menggapai kedudukan, ditawari menjadi manajer perusahaan, namun dengan syarat murtad dari Islam, masuk ke agama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang itu punya keyakinan tamak kepada dunia, dia akan mudah melepaskan agamanya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, kalau mau istiqomah dari hidayah, jangan tamak kepada dunia. Cari dunia tidak masalah, cuma hati tetap meyakini wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Ya, kita mencari dunia untuk akhirat. Ya, seperti misalnya kepala rumah tangga mencari nafkah. Ya, jangan niatnya hanya untuk mencari uang. Ya, mencari gaji. Namun niatkan ini perintah Allah untuk menafkahi keluarga. Insya Allah mendapatkan double, mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat. Ya, kalau hanya niatnya untuk uang, dapatnya hanya uang saja, nggak dapat pahala. Ya, sampai Rasul pernah bersabda, innaka lantun fiqo nafakotan tabatari biha wajihullah illa ujir ta'aleha hatta lukma allati tal'uha fi imro'atika. Sesungguhnya engkau, wahai para suami, tidakkah engkau menafkahi istrimu, keluargamu, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Sampai suapan nasi yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, itu akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya apa? Lillahi ta'ala, niatnya untuk akhirat. Ya. Maka sekali lagi, innamal amalu binniat, amal tergantung pada niatnya, dan orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Anda bekerja, berangkat pagi hari, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah. Itu insya Allah mendapatkan dua, dunia akhirat, gaji dan pahala. Ya, ini sekali lagi apa? Untuk kita juga. Ingat, akhirat lebih baik dan lebih kekal, agar kita tidak tamak kepada dunia. Makanya kalau orang itu punya perasaan seperti ini dan dia selalu ingat akhirat, Rasul bersabda, akfiru min dzikri hadhi min ladzat, perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Di sini perintah Rasul untuk kita senantiasa mengingat akhirat. Kalau kita mengingat akhirat, insya Allah bisa istiqomah. Karena apa? Dengan istiqomah, dengan kita mengingat akhirat, kita termotivasi untuk banyak beribadah, untuk banyak berbekal, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika mensifati orang-orang yang sukses di akhirat, ya, orang-orang yang selamat di akhirat, Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, ashabul yamin, semoga Allah menjadikan kita sebagai ashabul yamin, ya. Allah mengatakan adapun orang-orang yang diberikan catatan amal kebaikan mereka dengan tangan kanannya, dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu, ya. Orang itu sukses menjadi ashabul yamin, apa sebabnya? Allah katakan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, karena aku, ya, selalu ingat, ya, tentang hari hisab, hari akhirat. Ini sekali lagi, kalau mau istiqomah, selalu ingat akhirat, jangan tamak kepada dunia. Namun bukan berarti sekali lagi jangan gagal paham. Bukan kita mengharamkan orang cari harta, bukan kita mengharamkan orang menjadi kaya. Silakan kaya, namun kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari dunia untuk akhirat, jangan dibalik akhirat untuk dunia. Jangan cari dunia untuk dunia, jangan. Cari dunia untuk akhirat. Ya, insyaallah akan selamat fid dunia wal akhirah. Poin yang keberapa lagi? Yang ketujuh, memperbanyak membaca sejarah Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, yaitu para nabi, para salafus saleh, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, ya. Di antaranya sejarah para sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana awal beliau berdakwah, ya, dikucilkan, diboikot, dicaci maki, dilempari batu, ya. Beliau pun pindah ke negeri Taif, ya, atau ke daerah Taif untuk berdakwah, dilempari batu, ya. Beliau juga mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Beliau pun berhijrah, ya. Para sahabat pun berhijrah, meninggalkan anak dan keluarga, harta mereka, ya. Ini kalau kita baca, ini akan memotivasi kita untuk istiqomah, meskipun banyak onak dan duri, meskipun banyak rintangan dan halangan. Ini sunatullah, ya. Kita baca sejarah para sahabat, ya. Contoh dikala mereka masih di kota Mekah awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ya, keluarganya Ammar bin Yasir, ya, ibunya yang bernama Sumayyah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy karena mempertahankan akidah. Kalau kita membaca, ya, cobaan yang kita terima ini masih belum seberapa, ya. Kita hanya mungkin dicaci maki Wahabi tadi, padahal itu apa? Masih baik, ya. Kita masih dikatakan mungkin yang berjenggot dikatakan embek, kambing, ya. Padahal kalau Idul Adha mereka cari embek, ya kan? Masih enak, masih yang. Ya, Rasul dicaci maki dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, ya. Rasul dan para sahabat disiksa, Bilal, ya, dibawa ke tengah gurun pasir, ya, ditindih dengan batu besar, tetap istiqomah, enggak mau berpaling dari tauhid. Karena apa? Tadi, ya, luar biasa akidahnya. Ini adalah apa? Suri teladan kita. Jangan kita mudah menyerah, jangan mudah kita mundur ke belakang, pertahankan, ya. Ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas hidayah, ya. Seberat apapun ujian itu, insyaallah kalau kita ikhlas, kalau kita, ya, selalu bersabar, Allah akan berikan pertolongan. Dan kalau kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala problematika kehidupannya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Ya, sekali lagi bangun-bangun, ya, istiqomah. Ya. Yang ke-8, mencari teman-teman yang baik, yang soleh, ya, teman-teman yang juga istiqomah di atas hidayah. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib, as-sahib dengan sad, sahib dengan sin. As-sahib, sahabat karib, teman dekat, itu sahib, bisa menarik, ya, menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan, ya. Seperti tadi, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, di antara sebabnya apa? Apa sebabnya? Teman-teman yang jelek membisikkan dia untuk tetap di atas kesyirikan, ya. Ini berbahaya, ya. Berapa banyak, ya, anak-anak yang awalnya polos, ya, awalnya baik, namun karena berteman mungkin, ya, dari desa masuk ke kota, ya, kuliah, berteman dengan anak-anak jalanan atau anak-anak yang, ya, naudzubillah min dzalik, ya, kenal narkoba, kenal diskotik, akhirnya ikut-ikutan. Kenapa? Teman, as-sahib sahib, ya. Maka teman ini, itu artinya teman dekat, sahabat karib, ini punya peranan yang besar dalam mempengaruhi hidup kita. Maka cari teman yang baik, yang saleh, yang di atas akidah yang benar, di atas istiqomah, di atas hidayah. Dan ini perintah Rasul. Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama, teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah kalian dalam mencari sahabat dekat, teman karib, ya. Ini perintah Rasul. Karena apa? Bahaya sekali kalau kita salah. Kalau kita memilih teman yang baik, insya Allah itu pertemanan, persahabatan yang langgeng sampai di akhirat. Al-akhillau yawma'idin ba'dum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Allah, para sahabat-sahabat, teman-teman itu di hari kiamat nanti saling bermusuhan, ya, saling menyalahkan, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, ya, teman-teman yang saleh, yang istiqomah, dia hidayah, insya Allah kita akan cepat atau lambat tertular dengan kebaikannya, dengan petunjuk ataupun hidayahnya. Makanya Rasul juga mengatakan, masalul jalisi saleh wal jalisi su, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek seperti berteman dengan penjual minyak wangi, ya. Kalau enggak dapat gratisannya, dapat apa? Dapat baunya yang wangi. Namun teman yang jelek seperti pandai besi, kalau enggak kena apinya, kena bau asapnya. Enak enggak kena bau asap? Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya harus selektif. Berapa banyak, ya, orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, ya, seperti kasus terorisme. Itu di antara sebabnya karena berteman dengan teman-teman yang pemikirannya pemikiran terorisme atau pemikiran yang radikal, sehingga apa, ikut-ikutan, ya. Maka hati-hati, selektif dalam berteman, ya, dalam mencari sahabat dekat. Kemudian poin yang keberapa? Yang ke-9. Ya, karena tinggal 5 menit, kita mungkin sampai sini 9 saja. Yaitu banyak berdoa kepada Allah, ya. Di antara senjata orang muslim muslimah, banyak berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, ya. Seorang hamba senantiasa menengadahkan tangannya kepada Allah dalam segala kebutuhannya, ya. Baik yang kecil maupun yang besar, selalu bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya. Di antaranya minta untuk istiqomah. Dan ini yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya, Rabbana hablana, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan kami, ya, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, ya, wahab lana min ladunka rahmah, dan bila rahmat, ya, kepada kami. Sejujurnya engkau antal wahab, yang maha memberi, ya. Ini adalah apa? Doa untuk kita istiqomah. Demikian pula kata para sahabat, Rasul sering berdoa dengan mengatakan, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dirik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Ya Allah, ya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dirik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rasul juga mengajarkan doa, Ya Allah, ya, Ya musarrifal qulub, yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku dalam apa? Ya, taat kepadamu. Ini ya 9 poin, sebenarnya masih banyak yang lainnya, ya, namun insyaallah 9 ini kalau kita ya laksanakan dengan baik, insyaallah kita akan bisa istiqomah di atas jalan al-hidayah, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj Rasul serta para sahabat Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala ma ba'd. Bagaimana cara atau sikap yang bijak menggunakan media sosial? Yang pertama, kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah dalam menggunakan media sosial tersebut. Media sosial ini seperti pisau bermata dua, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Seorang muslim, muslim yang bijak menggunakan media sosial ataupun gadget, ya, HP dan sejenisnya untuk dalam rangka bertakwa kepada Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya, kita gunakan dunia untuk apa? Untuk akhirat, ya. Jangan punya HP hanya untuk main game saja, untuk bercanda gurau saja, ya, atau hal-hal yang enggak bermanfaat atau bahkan yang haram, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita punya dunia untuk akhirat. Itu prinsip kita. Kalau kita mau istiqomah di atas hidayah. Adapun tadi berkaitan dengan nge-share makalah atau ceramah atau kabar. Ini yang pertama, ya, sikap kita jangan tergesa-gesa terlebih dahulu, ya. Yang pertama, ya, kita ingat ucapan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, satakunu umurun mustabihat. Nanti di akhir zaman akan muncul perkara yang samar-samar, yang geje, enggak jelas, ya, yang abu-abu. Alaikum bitu aja. Wajib bagi kalian untuk waspada, ya, berhati-hati. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon, ya. Dilihat dulu makalahnya. Siapa penulisnya, ya? Yang ceramah siapa, ya? Jangan asal nge-share. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban, ya. Atau kita enggak tahu, oh kelihatannya oh ustaznya berjenggot, ya, ustaznya pakai kopiah putih atau pakai sorban, ya. Usama bin Laden. Siapa tahu Usama bin Laden? Hah? Siapa dia? Hah? Pahlawannya teroris, ya. Itu jenggotnya luar biasa. Bukan apa? Bukan barometer untuk antum ngecap dia sebagai ustaz sunnah, ya. Tanya kepada yang ahli, siapa ustaz ini? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Kalau sudah jelas dia bukan dari al-sunnah, ya jangan di-share, ya. Entah makalahnya ataupun ceramahnya. Jangan gegabah dulu. Oh, karena ini lagi viral, lagi trending topic. Itu bukan ukuran kebenaran. Kalau mau viral-viralan, kalau mau trending-trending topikan, yang paling viral adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu terkenal sejak apa? Dahulu kala, kan? Ya, viral, trending topic, bukan ukuran barometer. Oh, pengikutnya banyak, Ustaz. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Ya, tahu Ya'juj wa Ma'juj? Ya. Itu luar biasa jumlahnya, puanya, bahkan mengalahkan, ya, orang-orang yang ada di atas muka bumi pada waktu itu. Sampai Rasul mengibaratkan kelompok Ya'juj wa Ma'juj ini, ya, melewati sebuah danau. Kloter yang pertama, rombongan yang pertama masih minum, ya. Rombongan yang terakhir, danaunya sudah kering, habis airnya, diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dua kabilah manusia yang bengis, yang jahat. Jumlahnya banyak. Pengikut yang banyak bukan dalil akan apa? Kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, kewajiban kita selektif dalam menggunakan media sosial. Kalau memang sudah tahu jelas ini ustadznya di atas akidah dan manhaj salaf, makalahnya juga demikian, tidak apa-apa kita share, namun juga harus tahu sasaran yang tepat, Contoh misalnya terutama kepada orang-orang awam, tidak ada masalah, kasih kajian-kajian akidah, dan antum jangan ikut grup-grup yang istilahnya campur aduk, Di sana luar biasa banyak syubhatnya. Tinggalkan. Dan itu mungkin kalau kita bisa tambahkan, kata Pak Ulama, di antara kiat menggapai istiqomah, meninggalkan sumber-sumber syubhat dan syahwat. Tinggalkan tempat-tempat itu. Yaitu apa? Jangan bermajelis dengan kelompok-kelompok yang punya pemikiran sesat. Entah duduk langsung di majelisnya atau di media sosialnya. Lebih baik kita apa? Enggak pakai WA, enggak pakai apapun dari media sosial untuk menyelamatkan diri kita daripada kita bergabung nanti kena syubhatnya. Ulama salaf dulu mengatakan asyubhatu khattafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Kerancuan dalam beragama, kesesatan itu cepat menarik, Namun hati kita lemah, hati-hati. Kalau kita bisa nge-share, misalnya ke keluarga kita, meskipun mereka orang awam atau teman-teman kita yang awam, tidak ada masalah, satu arah saja, Meskipun resikonya ada yang kontra, ada yang mencaci maki, tapi tetap sabar, Dakwah itu nggak mulus, yang kita impikan, yang kita khayalkan, penuh dengan onak dan duri. Sabar. Yang penting kita dakwakan yang hak dengan cara yang hak. Tawakal kepada Allah, diterima atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini aja menghemat waktu langsung, ini banyak sudah. Ayo. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita setelah bertobat dari maksiat agar tetap di atas jalan yang lurus? Apakah sebaiknya banyak pendidikan yang diri mengurangi pergaulan dengan masyarakat dan yang mengikuti pengajian saja, kemudian mundur dari tokoh masyarakat, COVID dan transformasi? Iya, kalau alhamdulillah seorang itu telah bertobat dari kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, hendaknya dia memperbanyak untuk terus belajar dan belajar, dan kalau mau istiqomah tadi amalkan 10 kiat istiqomah tadi, 9 ditambah dengan meninggalkan sumber-sumber syubhat dan syahwat, itu kalau dia lakukan insyaallah dia akan bisa istiqomah. Tetap dia bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, cuma dengan timbangan 10 amal, 10 kiat-kiat istiqomah. Bergaul namun hati-hati dengan teman-teman yang jelek, karena teman-teman jelek bisa menarik dia kembali. Hati-hati, tetap waspada. Bukan berarti orang itu bersemedi sendiri, menyendiri, enggak. Tetap bergaul dengan masyarakat, cuma tetap dengan menjalankan 10 kiat-kiat istiqomah tadi, insyaallah dia akan tetap bisa istiqomah. Jadi hijrah dari kemaksiatan bukan berarti menyendiri, bukan berarti menjauhi masyarakat, tidak. Namun tetap ada kewaspadaan. Ahlus sunnah senantiasa pertengahan. Tidak menyendiri, namun juga tidak terus berinteraksi sampai terpengaruhi. Pertengahan. Berinteraksi dalam kebaikan, menjauhi kalau ada kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah melakukan dosa lalu bertobat lalu melakukan dosa lagi itu bisa yaitu istiqomah, istiqomah tobat dosa, istiqomah tobat istiqomah di atas dua-duanya tadi. Ya, namun harus diyakini namanya manusia. Ya, sebagaimana kata Rasul, Rasul pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Kata Rasul, istiqomahlah meskipun tidak akan mungkin kalian bisa sempurna. Tidak mungkin terus istiqomah, tidak mungkin. Ya, karena apa? Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti akan jatuh ke dalam ketergelinciran, kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, pasti. Ya, sebaik-baik dia istiqomah pasti ada kurangnya, pasti. Namun Rasul memberikan wejangan, saddidu wa qaribu. Ya, tetap berusaha maksimal, tetap istiqomah. Kalau ada kekurangan, minta ya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap selesai sholat diajari Rasul zikir pertama kali apa? Istighfar, ya. Kata seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu, karena Rasul sallallahu ida insarafa min salati istaghfara salata. Rasul selesai salat fardu istighfar 3 kali. Istighfar sebetulnya ya secara sepintas minta ampunan dari dosa. Ini selesai salat kok minta ampun? Ya, setelah beribadah kok minta ampun? Kata para ulama, di antara hikmahnya maknanya harus kita yakini dalam salat kita pasti banyak kekurangan. Ya, harus kita yakini. Jangan mengatakan saya ahlu sunnah ustaz, ya, sholat saya sempurna 1000%. Oh, sombong sekali. Ya. Di antara hikmah istighfar selesai sholat agar kita tidak ujub, tidak sombong. Harus kita yakini sholat kita pasti ada kekurangan, entah dalam niatnya. Ya, mungkin awalnya berangkat dari rumah ke masjid luar biasa ikhlas. Ya, setelah masuk masjid ada camer, apa camer itu? Nah, mulai ada, wah masya Allah, saya harus apa khusyuk sholat, ya harus shof pertama. Padahal kalau nggak ada camernya, shof yang terakhir. Ini mulai nggak ikhlas, ya. Ini mulai apa? Niatnya sudah jelek. Makanya harus introspeksi terus, ya, dalam segi niat. Kalau sudah kita sampaikan ya, niatnya masya Allah ikhlas 100%, bahkan 150% ikhlas. Ya, masalah gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, sudahkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Anak tanya kepada antum, ya, sholatnya antum yang 5 waktu itu, apakah antum yakin 100% sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Hah? Alhamdulillah tawaduk masya Allah ya. Harus yakin sudah. Karena apa ini yang Rasul apa ajarkan istighfar ada kekurangan. Ya. Contoh yang konkret saja ya. Antum punya keyakinan sholat itu harus mengikuti tunan Rasul SAW. Dan itu gak akan mungkin terwujud kecuali dengan belajar bagaimana tuntunan sholat sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak tanya ke antum, siapa di antara antum yang sudah khatam belajar sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam? Siapa yang pernah khatam membaca kitab sifat sholat Nabi, mungkin karya Syekh Nasruddin Albani, karya Syekh bin Baz atau yang lainnya, atau kitab sholat dalam Sahih Bukhari? Siapa yang sudah khatam membaca saja sudah khatam membaca, pahamnya nanti belakangan. Ada? Nah ini gimana mau sempurna? Baca saja belum kok. Padahal al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu itu sebelum berucap, sebelum beramal. Gimana sholat kita mau benar sesuai dengan tuntunan Rasul, sedangkan kita belum pernah belajar? Ya, ini apa? Menunjukkan pasti ada kekurangan dalam sholat kita. Ya, baca saja belum, apalagi paham. Sudah baca kadang-kadang pahamnya juga nggak betul juga, ya. Jangankan kita, ada kisah menarik seorang ulama di Mesir yang merupakan murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani yang bernama Syekh Abu Ishaq Al Huwaini. Itu ada di YouTube ceramah beliau. Beliau suatu saat ya pernah belajar kepada Syekh Albani. Kemudian beliau sholat di samping Syekh Albani. Ketika tahiyatul akhir, tasyahud akhir ya, tahiyat akhir, beliau menggerakkan jarinya demikian. Ya. Beliau ya sebutkan YouTube ini, ya, gerakan demikian. Syekh Albani bertanya, apa dalilmu menggerak-gerakkan tasyahud itu seperti ini? Kata Syekh Abu Syekh Al-Huwaini, dari kitabmu ya Syekh, kitab sifat salat Nabi. Ini ulama ya, punya guru ulama ya, seorang Syekh punya guru Syekh Al-Nasr Al-Bani. Kata Syekh Al-Bani, apa yang engkau pahami itu keliru ya. Dalam hadis Rasul itu ketika tasyahud yuharik. Yuharik itu bukan begini. Kalau begini namanya yarfa wa yakhfid ya, mengangkat dan menurunkan. Menggerakkan dengan tasyahud itu tidak terlalu apa? Keras-keras. Ini seorang Syekh ya dari Mesir yang paham bahasa Arab. Ketika membaca sifat salat Nabi masih keliru, apalagi antum yang baca terjemahan. Baca saja belum, gimana mau paham? Baca saja belum mesti paham, butuh guru yang mengajarkan. Intinya ya sekali lagi, banyak-banyak apa? Istighfar, kemudian juga tetap istiqomah. Namun tidak mungkin kita 100% terus istiqomah. Kalaupun tergelincir, terus bertobat. Tergelincir, bertobat, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Jika bagi seorang wanita mencintai seorang pria jika haram, lalu bagaimana cara menghindarkan rasa? Gimana? Jika seorang wanita mencintai seorang pria jika haram, yang terakhir apa itu? Bagaimana menghindarkan rasa? Berarti seorang wanita mencintai seorang pria itu kan haram. Oh. Ya, mencintai enggak haram ya. Kalau memang di atas ya petunjuk yang benar ya. Kita mencintai itu tabiat zuyyina linnasi hubbus syahawat. Namun jangan sampai itu melampaui batasan syariat ya. Santri mencintai santriwati, kirim-kiriman surat. Nah, ini harus di apa? Kasih pelajaran ya, harus kalau bisa ya dikeluarkan kalau enggak bisa dinasehati. Ini yang haram ya. Adapun secara tabiat manusia wajar ya, namun bagaimana menyalurkan kecintaan tersebut? Kalau memang sudah dia punya kerja, punya penghasilan ya, kalau dia mencintai ya, menginginkan, langsung datang ke walinya, ke bapaknya, ke ayahnya, langsung nazar, dilamar, dinikahi, selesai masalah. Apa susahnya? Hah? Ini yang ABG-ABG ini ya, belum waktunya. Ya, banyak hafal Al-Quran dulu ya. Ya, tutup telinga dulu. Ya. Ini yang sudah ya, kata Rasul, ya ma'syar syabab. Manistato aminkumul ba'afal yatazawad. Ya. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu menikah, segera menikah. Ya. Kata Syekhul Islam atau ulama yang lain, orang laki yang enggak mau menikah, itu ada dua ya, dua pilihan. Kalau enggak punya penyakit, ya, penyakit yang itu. Yang kedua, dia pasti punya penyimpangan dalam masalah yang itu juga. Ya, itu pilihannya. Ya, padahal dia mampu. Maka apa? Yang sudah mampu, ya, maka segera menikah. Ya, tidak haram. Yang haram itu enggak mampu menikah, namun yaitu lirik-lirik terus ya, ngelirik ya, menunggu santriwati ini kapan pulangnya, kapan keluarnya. Nah, ini bahaya, ini yang haram, ya. Iya, maka harus penjagaan di pondok lebih diperketat lagi. Iya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, pertanyaan kami dibingungkan oleh permasalahan kemarin ini. Sedangkan besok kami akan hidup bermasyarakat, keilmuan kami masih sangat jangkal. Apa yang harus kami lakukan agar tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran radikal? Perlu diketahui bahwa kami tidak tahu tentang kelompok-kelompok radikal. Kalau tidak tahu, ya belajar. selesai masalah, ya kan? Ya, Islam yusrun, Islam mudah, ya. Jawabannya itu sebetulnya, ya, ini kalau enggak ngantuk sebenarnya paham. Jawabannya itu kalau antum mau berinteraksi dengan masyarakat, tahu mana kelompok yang sesat atau tidak, yaitu amalkan tadi 10 poin tadi. Berpegang dengan Al-Qur'an Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, belajar akidah salaf, ya. Kalau kita belajar akidah salaf, kita akan tahu mana hak, mana yang batil. Jadi tadi tolong yang tanya ini diulangi lagi, dimuraja lagi 10 poin, ya, kiat-kiat istiqomah menggapai, kiat-kiat menggapai istiqomah di atas hidayah. Wallahu a'lam. Yang lurus dan mendakwakan tauhid dan sunnah dengan masyarakat yang banyak. Saat musibah atau azab turun ikut meninggal. Allah. Ini pertanyaannya, seorang hamba yang dia di atas tauhid yang lurus hidup di tengah masyarakat yang sesat. Kemudian qadar Allah ada musibah menimpa, ya. Yang pertama memang, ya, Allah ketika menimpakan azab, ya, tidak pandang bulu. Ya, terkadang yang soleh pun terkena, ya, sebagaimana kata Rasul dalam hadis yang sahih, idza dhahartil al ma'asi fi ummati ammahumullah biqabin min indihi. Dalam hadis kalau enggak salah riwayat Muslim, Rasul mengatakan apabila maksiat sudah merajalela, Allah akan meratakan azab kepada semua yang tinggal di tempat tersebut, ya. Ummu Salamah istri Rasul bertanya, ya, wa kaifa bi unasin salihin, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang saleh yang hidup di tengah mereka? Hal yusibu al-musib, hal yusibu musibah, apakah mereka terkena musibah? Kata Rasul, iya, mereka juga terkena musibah di dunia. Ada gempa bumi yang saleh juga kena, ada banjir bandang yang saleh juga kena. Namun kata Rasul, namun di akhirat mereka akan di pisah-pisahkan. Yang saleh akan mendapatkan siksa, namun yang saleh mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Berhati-hatilah dari musibah azab yang tidak menimpa orang yang zalim saja, namun menimpa semuanya. Namun sekali lagi, di dunia terkena, namun di akhirat orang yang soleh mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala musibah, bencana, siksa dan azabnya di dunia maupun di akhirat. Ya, cukup insyaallah. Ini adalah syubhat dari kelompok radikal, kelompok yang berbau terorisme atau radikalisme, yang intinya ingin untuk selalu mencela, mencaci maki, bahkan mengkudeta dan mengkafirkan pemimpin muslim. Jangankan pemimpin muslim yang sekarang, seperti yang kita kisahkan tadi, Ali bin Abi Thalib, kurang apa di zaman itu, manusia terbaik, menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul, namun tetap dikafirkan, dibunuh oleh nenek moyangnya kelompok teroris, ya. Apalagi yang sekarang, ya. Ahlus Sunnah senantiasa pertengahan, ya. Kita, ya, dalam menyikapi pemimpin yang dolim, sudah kita sampaikan tadi, pelajari akidah salaf. Dalam kitab-kitab akidah salaf sudah banyak dijelaskan bagaimana bersikap kepada pemimpin yang dolim. Selama dia masih muslim, wajib yang pertama kita membaiatnya. Membaiat dalam arti kita meyakini dia pemimpin kita. Yang kedua, wajib menghormatinya, ya. Yang ketiga, wajib mendengar dan taat dalam perintahnya yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat. Yang ketiga, ya, bersabar dalam menghadapi kedzaliman atau kemaksiatannya. Kelima, kata para ulama, menasehati kalau sanggup langsung menasehati. Tidak teriak-teriak di jalan, tidak teriak-teriak di mimbar, mencaci maki pemimpin, mengkritik, bukan, ya. Kalau kita sebutkan hadisnya, penjelasan poin-poin ini sampai maghrib nanti. Ya, mau sampai maghrib? Ini kajian khusus, ya, dan sering alhamdulillah kita sampaikan di banyak forum kajian, ya, 7 sikap atau 8 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin yang dolim. Saya ulangi lagi, membaiatnya. Tidak ada dalam Islam baiat kecuali untuk pemimpin kaum muslimin, bukan jamaah, pemimpin jamaah kajian, bukan. Bukan pemimpin ormas, baiat untuk pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, entah raja, entah presiden, membaiat mereka. Yang kedua, ya, menghormati mereka. Yang ketiga, mendengar dan taat dalam perintahnya yang tidak maksiat. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kemaksiatannya. Yang kelima, menasihati. Dalam artian, kalau pemimpin berbuat dolim, tetap diingkari, nggak boleh diridhoi, nggak boleh didukung, ya. Pemimpin misalnya dia minum khamr, misalnya, nggak boleh kita mendukung perbuatan maksiatnya, haram. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang mendukung apa? Kedzalimannya, kemaksiatannya, tidak boleh. Siapapun orangnya, nggak boleh kita dukung berbuat kedzaliman, kemaksiatan. Namun bukan berarti kita langsung memberontak, mencaci maki, tidak, ya. Kemudian yang keenam, sikap ahli sunnah mendoakan pemimpin itu dengan kebaikan, semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Yang ketujuh, tidak boleh memberontaknya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ijma' ulama salaf mengharamkan mengkudeta, melengserkan pemimpin yang muslim bagaimanapun kedolimannya. Kita ingkari kedolimannya, namun haram dilengserkan. Ada kisah menarik di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu menghadapi 3 penguasa yang dolim, ya. Penguasa pada waktu itu diawali oleh Al-Khalifah Al-Ma'mun, punya undang-undang dasar yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Mereka pemimpin pada waktu itu, ya, membuat undang-undang itu dan mengatakan yang tidak mengikuti undang-undang akidah itu dimasukkan penjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad dipenjara selama 3 kekhalifahan. Kalau istilah kita, dikriminalisasi, ya. Imam Ahmad disiksa, namun Imam Ahmad tetap menghormati pemimpin tersebut. Imam Ahmad tetap mengingkari ucapan Al-Quran makhluk, namun tidak mendemonya, tidak memberontaknya, tidak mencaci makinya. Bahkan ketika ada orang-orang datang kepada beliau ingin minta pendapat fatwa Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sekarang fitnah pemimpin ini yang dolim ini menyebar luas di mana-mana, apa fatwamu? Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan berontak, lengserkan, mereka akan ikut Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad tidak mengatakan demikian. Namun sebaliknya, Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Ya, wajib bagi kalian mengingkari kedoliman pemimpin dengan hati kalian. Kedoliman tetap diingkari. Cuma bagaimana cara mengingkari? Ini yang butuh, ya, dalil, butuh petunjuk syariat Allah. Betul petunjuk bimbingan para ulama. Kata Imam Ahmad, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Pemimpin yang dolim, ingkari kedolimannya di hati kalian. Akan tapi kata Imam Ahmad, wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan memberontak. Wala tasyuku asal muslimin. Jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Ya, ini fatwa petunjuk Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang zalim, pertengahan. Ya, tidak memberontak namun juga tidak mendukung kezalimannya. Pertengahan. Kezalimannya diingkari dalam hati namun tidak sampai memberontak mencaci maki. Doakan semoga mendapatkan hidayah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.